إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ikhwat Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang surga dan neraka, dan bahwasanya surga itu telah ada. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa surga dan neraka sudah ada. Ya, Allah berfirman, "U'iddat lil kafirin." Telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. "U'iddat lil muttaqin." Telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata-kata telah disediakan itu menunjukkan kepada apa? Fi'il madhi. Artinya telah, berarti itu menunjukkan sudah ada. Ya. Dan bahwasanya surga dan neraka akan kekal, tidak akan hancur selama-lamanya. Dan kita sudah sebutkan bahwa neraka ada dua. Siapa yang masih ingat? Nah. Itu yang itu kekal tidak? Enggak. Yang kedua? Nah, itu kekal. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi ada neraka ada dua, neraka yang disediakan untuk orang mukmin, nah ini yang tidak kekal. Dan neraka yang disediakan untuk orang kafir, maka ini yang kekal. Sekarang kita lanjutkan, berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Was-siratu haqqun." Dan beriman, dan mereka semua beriman bahwa sirat itu hak. Apa itu sirat? Sirat secara bahasa artinya jalan. Ya. Adapun secara syariat, as-sirat adalah jisrun mansubun ala matni jahannam wa dhahriha. Bainaha wa bainal jannah adaqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf zaliqun. Yaitu jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Di mana jembatan itu ya lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari apa namanya pedang. Sangat licin. Kalau orang Indonesia ada dongeng katanya jembatan Sirat itu apa namanya rambut dibelah tujuh. Nah, itu dongeng ya, akhi, ya. Yang benar bahwa sirat itu lebih tipis dari apa? Rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Dan dia sangat licin sekali. Iya. Dalilnya banyak dan ini telah ijma' para ulama. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, di mana ya Rasulullah SAW sabda, "Wa yudrabu siratu baina dhahray jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha." Lalu dipancangkanlah sirat di atas ya punggungnya neraka jahannam. Maka aku dan umatku yang pertama kali melewatinya. Jadi yang pertama kali melewati neraka jahannam itu umat Islam dulu ya, akhi. Karena alhamdulillah ya, di antara keistimewaan umat Islam apa? Bahwa kita memang generasi terakhir, tapi nanti di hari kiamat itu yang diutamakan, yang pertama kali dihisab umat Nabi Muhammad, yang pertama kali melewati jembatan sirat umat Nabi Muhammad, yang pertama kali masuk surga umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bahkan ya, bahwa ketika umat Nabi Muhammad itu menunggu di padang mahsyar dan namanya menunggu itu 40 tahun lamanya. Bayangkan dalam keadaan matahari didekatkan seperti itu. Dan ternyata untuk umat Islam yang beriman, itu jaraknya seperti antara sholat asar sampai sholat maghrib. Ya, alhamdulillah. Ini merupakan keistimewaan umat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah, akan dipancangkan sirat di atas punggung neraka jahannam, dan aku dan umatku yang pertama kali melewatinya. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul, dan tidak ada yang berbicara di hari itu kecuali para rasul saja. Wada'war rusul yawma idzin, dan doa para rasul pada waktu itu adalah Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqi sa'dan, dan di dalam neraka jahannam itu ada mata-mata pancing bagaikan syauqu sa'dan. Syauq itu duri pohon sa'dan, di mana pohon duri pohon sa'dan itu dia begini bentuknya, dia bagaikan pancing begini. Ya. Hal ra'aitu musa'dan, kalian pernah melihat pohon sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah, para sahabat berkata, pernah wahai Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauqi sa'dan, wa ra'a annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illa Allah. Sesungguhnya mata pancingnya itu seperti durinya pohon sa'dan, akan tetapi tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Takhtafun nasa bi'amalihim, di mana mata pancing itu akan mengail orang yang melewati jembatan sirat sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum al-mubaq, ya, baqiya bi'amalihi awil mutaq bi'amalihi, wa minhum al-mukhardal awil mujaza aw nahu. Di antara mereka ada yang selamat, di antara mereka ya ada yang tersiok-siok, bahkan di antara mereka ada yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Masya Allah. Ibnu Qayyim mengatakan, ya akhi, ya, bahwa kondisi manusia melewati jembatan sirat itu sesuai dengan kondisi istiqomahnya dia di dunia. Jadi sirat yang terbentang di atas neraka jahannam itu adalah gambaran sirat yang Allah pancangkan di dunia. Di dunia pun disebut sirat. Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah kepada siratal mustaqim. Maka lihatlah bagaimana berpegangnya kita kepada sirat di dunia ini. Kalau kita ingin selamat melewati jembatan sirat nanti di neraka jahannam, maka kita pun juga harus kuat dalam memegang sirat di atas dunia ini, ya. Semakin kita kuat berpegang, semakin kita cepat bergegas beramal, semakin cepat ya melewati jembatan sirat itu. Tapi semakin terkadang kita terkadang jatuh maksiat, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Ya seperti itu juga keadaannya. Qadarullah, kalau kita wafatnya di atas su'ul khatimah, ya mungkin kita pun akan masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau Allah memaafkan, ya. Dalam diriwayatkan dalam hadis yang lain, ya akhul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yu'ta bil jasbil jisr, fa yuj'alu baina dhahrai jahannam." Kemudian didatangkanlah jisr, yaitu jembatan. "Fa yuj'alu baina dhahrai jahannam," lalu dipancangkan di atas ya punggung neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr? Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, apa itu jisr? Kata Rasulullah, madhhabatun mazillah alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah mufaltuhah laha syauka uqayqa takunu binajdin yuqala laha sa'dan. Ia adalah jembatan yang sangat licin, membuat manusia tergelincir. Di atasnya ada pencaplok-pencaplok dan kail-kail, ya, yang sudah siap untuk mengail manusia yang lewat di atasnya itu. Dan dia memiliki apa? Syaukah, duri yang bengkok, ya, seperti pohon yang ada di Najd sana, namanya pohon Sa'dan. Al-mu'min 'alaiha qattarf wa kalbarq wa karrih wa ka ajawidil khayli war rikab fanajin musallam wa najin makhdush wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban. Kata Rasulullah, mukmin yang melewati jembatan sirat itu macam-macam. Ada yang cepatnya seperti mata berkedip, saking cepatnya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang berlari kencang, ada yang selamat, ada yang selamat tapi terbakar, ada juga yang masuk ke dalam neraka jahanam, dan ada juga yang diseret. Ya, disebutkan dalam hadis, orang yang terakhir kali selamat dari jembatan sirat itu, kata Rasulullah, rajulun, seorang laki-laki, yamshi taratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tertelungkup, bangun lagi, berjalan lagi, tertelungkup lagi, sampai akhirnya selamat juga. Lalu kemudian dia berkata, sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak pernah Allah memberikan kepada siapapun di dunia ini. Padahal dia yang paling terakhir. Ya. Kemudian kata Rasulullah, dia pun duduk. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya, palingkan wajahku dari api jahanam ini. Karena panasnya dan racunnya membuat aku tidak enak, ya Allah. Lalu Allah berfirman, hai hambaku, kalau aku kabulkan doamu, apakah kamu akan minta yang lain? Si hamba berkata, tidak, ya Allah. Lalu Allah pun mengambil perjanjian dari si hamba ini, bahwa kalau dikabulkan doanya, dia tidak akan pernah minta yang lain. Akhirnya kemudian Allah palingkan. Ya. Allah pun palingkan, dan ternyata dia melihat sebuah pohon yang indah sekali. Ya. Dalam hadis yang lain, dia minta kepada Allah dipalingkan, lalu Allah palingkan. Kemudian dia minta, ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu, ya Allah, supaya aku bisa minum dari airnya yang lezat, dan aku bisa duduk di bawah rindang pohon itu. Kata Allah, bagaimana kalau aku berikan kepada kamu, apakah kamu akan meminta yang lain? Tidak, ya Allah. Kamu bersumpah. Ya, saya berjanji, saya tidak akan pernah minta, ya Allah. Akhirnya Allah dekatkan ke pohon itu. Akhirnya dia pun nikmat makan di situ, apa, minum airnya, berteduh di bawahnya. Tiba-tiba kata Rasulullah, diperlihatkan pohon yang kedua yang lebih indah dari itu. Maka orang ini ngeliatin aja bengong dia. Akhirnya tidak sabar, dia berkata, ya Allah, dekatkan dong aku ke pohon itu. Apa kata Allah? Celaka kamu. Bukankah kamu sudah berjanji tadi kamu tidak akan minta yang lain? Kata si hamba, ya Allah, ini saja satu, ya Allah. Aku tidak akan minta lagi yang lain, ya Allah. Lalu Allah berkata, kalau bagaimana kalau aku berikan kepada kamu ini, kamu akan minta yang lain? Tidak, tidak. Kamu berjanji. Aku berjanji. Lalu Allah mengambil perjanjian bahwa dia tidak akan minta yang lain. Didekatkanlah ke pohon yang kedua. Dia pun minumlah, berteduh di bawahnya. Tiba-tiba Allah perlihatkan pohon yang ketiga yang lebih indah lagi. Emang ini jiwa manusia ya. Kalau udah punya mobil Avanza, ngelihat Innova pengen gitu kan. Udah punya Innova, melihat Alphard pengen gitu. Ya. Akhirnya dia, orang ini, lupa lagi kepada janjinya. Dia berkata lagi, ya Allah, dekatkanlah aku pohon itu. Kata Allah, wailak, celaka kamu. Ma'akdarok, betapa kamu itu sangat tidak menepati janjimu. Kamu sudah dua kali tidak menepati janji. Sekarang kamu minta lagi. Kata si hamba, ya Allah, ini saja satu, ya Allah. Aku tidak akan minta lagi yang lain. Masya Allah. Iya, dengan sifat kemanusiaannya ya. Akhirnya Allah mengambil perjanjian tidak akan meminta yang lainnya. Akhirnya kemudian si hamba berjanji. Lalu kemudian Allah pun mendekatkan ke pohon yang ketiga. Rupanya di pinggir surga. Akhirnya si hamba itu melihat surga, bengong aja. Masya Allah. Kenikmatan yang dahsyat. suara-suaranya di sana luar biasa. Akhirnya si hamba berkata, ya Allah, masukkan dong aku ke surga. Akhirnya Allah pun tertawa melihat dia. Kata Allah, masuklah kamu ke surga. Mas, dia masuk surga, Allah gambarkan udah enggak dapat tempat, Mas. Udah penuh surga. Akhirnya dia balik lagi kepada Allah, ya Allah, surga udah penuh, enggak ada tempat lagi buat saya, ya Allah. Kata Allah, masuklah. Dan silakan kamu berkhayal apa kamu yang minta. Apa kamu minta? Fayatamanna, kata Rasulullah. Maka dia pun berkhayal, pengen ini, pengen itu. Hatta annallahu yudzakiru. Sampai-sampai Allah mengingatkan, yang ini juga. Yang ini juga. Wah, terus dia minta, ngayal, terus minta dia. Sampai akhirnya habis, enggak tahu lagi apa yang diminta. Setelah itu Allah berfirman, kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan tadi. Dan 10 kali lipat dari itu. Dalam hadis Abu Hurairah, dia penduduk surga yang paling rendah. Diberikan oleh Allah kesenangan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Bayangkan Pak, ya, kesenangan dunia ini yang kita hidup sekarang ini, kesenangannya enggak pernah ada habisnya. Pengusaha emas lihat kaya-kaya, emas enggak pernah ada habisnya. Belum lagi pengusaha batu bara, belum lagi pengusaha minyak bumi, belum lagi petani, belum lagi yang namanya kekayaan dunia enggak pernah ada habisnya. Ternyata surga itu yang paling rendah, kata Rasulullah SAW, kenikmatannya seperti kenikmatan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Subhanallah. Itu yang paling rendah. Gimana yang paling tinggi coba, Pak? Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Nah, itulah ya akhul Islam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa tursalul amatu an ma'amanatu warrahim. Fatakumani jambatai sirat yaminan wa shimalan." Lalu kemudian amanah dan rahim pun dikirim oleh Allah. Mereka pun berdiri di pinggir kanan dan kiri sirat untuk bersaksi siapa dahulu yang amanah, siapa yang dahulu tidak amanah. Siapa yang dahulu memutuskan silaturahim, siapa yang tidak. Jadi rahim dan amanah itu akan berdiri di samping sirat. Jadinya kita mikir, akhi, selama ini kita memutuskan silaturahim apa tidak? Yang kedua, selama ini kita melaksanakan amanah apa tidak? Ya, sekecil apapun jabatan kita, itu amanah. Antum sebagai apa sih? Oh, saya sebagai seksi dakwah masjid, itu amanah. Antum sebagai apa diangkat? Saya jadi sekretaris di RW, RT, amanah. Semua ya akhal Islam jabatan yang kita pegang, amanah. Antum bekerja di sebuah pabrik, amanah. Maka dari itulah ya akhal Islam, setiap kita ya berpikir, ya hari ini, adakah amanah yang kita tidak lakukan? Adakah amanah yang belum kita sampaikan? Kalau ada orang nitip ke antum salam, salamnya buat si fulan, dan antum bilang, insyaallah, amanah. Ada enggak tuh salam orang yang antum enggak sampaikan ke orang lain? Ya, soal itu amanah ya akhi, azakallahu iyakum. Maka segera kita minta ampun dan segera kita berusaha untuk menyambung silaturahim, kita melaksanakan amanah-amanah kita. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, wal mizan, dan seluruh ulama itu beriman akan adanya mizan, timbangan. Alladzi lahu kiffatan, di mana timbangan itu mempunyai dua neraca. Yuzanu fihi a'malul ibad, yang ditimbang padanya amalan para hamba. Hasanuha wa sayyi'uha haqqun, di mana yang akan ditimbang adalah kebaikan dan keburukannya, dan bahwasanya itu semua hak benar adanya. Wajib diimani akhi akan adanya timbangan. Ya. Dalilnya dari Al-Qur'an, Surat Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kami letakkan timbangan keadilan untuk hari kiamat. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 8-9, "Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Dan timbangan pada hari itu hak, kata Allah. Barang siapa yang timbangannya berat, maksudnya timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang timbangan keburukannya, ya, siapa yang timbangan apa namanya kebaikannya ringan, maka itu orang-orang yang merugi diri mereka sendiri. Jadi akhirnya pada hari kiamat itu akan ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Apakah lebih berat amal baiknya atau lebih berat amal buruknya, ya akhi azakumullah wa iyakum. Makanya kan manusia itu ada yang amal baik dan amal buruknya seimbang. Yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, mereka itu termasuk ashabul a'raf. Yang mereka itu berada di tempat tinggi antara surga dan neraka. Dan mereka menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terjadi perselisihan para ulama. Apakah timbangan pada hari kiamat itu satu atau banyak? Sebab perselisihan mereka, karena di dalam Al-Quran terkadang Allah menyebutkan timbangan itu satu. Contohnya Allah berfirman, Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman itu apa? Surat Ar-Rahman, wal mizan itu apa? Dalam surat Ar-Rahman siapa yang ingat? Apa? Allah. Sebelumnya. Ar-Rahman allama al-Quran, khalaqal insan, allama al-bayan, asy-syamsu wal-qamari bil-husban, wan-najmu wasy-syajru yasjudan. Wassama'a rafa'a wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan. Terus alla tatghaw fil mizan. Terus wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha faqiyatu wa nakhlu dhatul aqmam wal bukan itu. Dan. Iya. Dalam satu ayat disebutkan dengan wazan, dengan lafaz tunggal, Pak. Saya lupa ayatnya ini. Di antaranya ayat surat Al-A'raf, wal waznu yauma idzinil haq, dan timbangan pada hari itu benar hak. Sementara dalam surat Al-Anbiya tadi ayat 47, Allah mengatakan, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan dengan jamak. Sehingga terjadi perselisihan para ulama, apakah timbangan itu satu untuk seluruh manusia, ataukah setiap manusia punya timbangan-timbangan sendiri? Nah, ini yang terjadi ikhtilaf para ulama. Perselisihan ini, Pak, sama sekali tidak menunjukkan apakah timbangan itu ada apa tidak. Tidak. Semua sepakat bahwa timbangan itu ada. Cuma yang diperselisihkan itu adalah apakah jumlahnya satu atau banyak. Iya. Yang jelas, wajib kita imani akan adanya timbangan. Dan bahwasanya timbangan itu ada dua neraca, neraca kebaikan dan neraca keburukan. Dan para ulama berbeda pendapat lagi. Apakah yang ditimbang itu orangnya dan amalnya, atau amalnya saja? Pendapat yang roji orang dan amalnya juga. Bukan dalam hadis Nabi SAW bersabda, yuja'u birrajulil dhakhm yaumal qiyamah. Akan didatangkan seorang laki-laki yang sangat besar badannya pada hari kiamat. Kemudian setelah ditimbang ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Masya Allah. Makanya kalau di akhirat itu orang kurus gak bersedih, Mas, asal amalannya gede. Iya. Kalau di dunia yang gemuk-gemuk itu yang menang, ya. Tapi di akhirat itu timbangannya berdasarkan amal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah pernah suatu ketika naik pohon kurma. Rupanya para sahabat mentertawakan. Kenapa? Karena betisnya Ibnu Mas'ud kurus banget. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betisnya Ibnu Mas'ud, ya? Wallazi nafsi biyadi lahuma athqal fil mizani min Uhud. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud pada hari kiamat. Masyaallah. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayansyuru alai tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin maddal basar. Lalu kemudian ditampakkan kepada dia 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Lalu Allah berfirman, hai hambaku, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Kata si hamba, tidak ya Allah, itu semua dosa. Atau kamu punya uzur? Tidak punya ya Allah. Atau malaikat yang mencatat amalanmu telah mendolimimu? Tidak juga ya Allah. Ya, si hamba ini sudah yakin akan dilemparkan ke neraka. Maka Allah berfirman, kamu punya kebaikan di sisi kami, satu. Apa itu? Dikeluarkan sebuah kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di hari kiamat itu asyhadu an la illallah jadi kartu, Mas. Kalau antum di dunia punya kartu kredit, ya, kartu ATM, kartu apa lagi? Ya. Itu enggak penting di akhirat. Yang penting tuh kita punya kartu la ilaha illallah. Sebab itu kartu jaminan masuk surga. Ya. Alhamdulillah, sekarang kita hidup diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengetahui la ilaha illallah, untuk melestarikan la ilaha. Mudah-mudahan kita wafat di atas la ilaha illallah. Punya kartu jaminan di hari kiamat, kelak pada hari kiamat insyaallah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Lalu kemudian Allah pun menimbang kartu la ilaha illallah dengan 99 catatan tersebut. Ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Pertanyaannya, apa sih amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan kita? Yang pertama, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ya akhi, ya, sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un athqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan dari akhlak yang baik. Dan memang seseorang itu untuk mempunyai akhlak yang baik secara keseluruhan sulit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, annas ka ibili mi'ah, manusia itu seperti 101 ekor unta. Artinya yang betul-betul sempurna punya akhlak yang baik semuanya susah. Selalu ada kekurangannya. Yang satu, dia punya kelebihan dalam masalah kedermawanan. Tapi dalam masalah ibadah kurang. Yang satu, punya kelebihan supel dalam bergaul. Orang-orang senang dengan pergaulan dia. Tapi sedekahnya kurang, misalnya. Macam-macam manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak seperti Allah memberikan kepada mereka rejeki. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah membagi-bagi akhlak kepada kalian seperti Allah membagi-bagi rejeki kepada kalian. Ada yang akhlaknya luar biasa, ada yang akhlaknya biasa saja, ada yang akhlaknya sangat kurang. Tapi ingat, akhlak itu ternyata yang paling berat dalam timbangan, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka kita berusaha untuk berakhlak mulia ya akhi. Setidaknya senyumlah dulu. Dari senyum mudah-mudahan ya bisa bertambah akhlak kita. Kadang ada orang senyum aja susah banget, Pak. Ya. Padahal senyum itu termasuk akhlak, akhi. Nabi mengatakan at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Ya, ini tersenyumnya pas sama akhwat doang. Waduh, gimana? Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Yang kedua, zikir. Zikir pun juga berat dalam timbangan. Kata Rasulullah SAW, kalimatan habibat khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani inda ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat berat dalam timbangan, yang sangat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Berapa menit antum ucapan itu? Hah? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa menit antum ucapkan itu? Paling 2 detik enggak sampai kali. Ternyata ucapan itu saja sudah memberatkan timbangan kita. Bayangkan. Bagaimana kalau antum 1 jam terus-menerus mengucapkan begitu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, sambil macet-macetan di mobil daripada marah-marah, daripada kesal, ya. Sambil kita melamun, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Berapa banyak ya akhi, ya, amalan kita yang bisa memberatkan timbangan kita. Ucapan alhamdulillah. Atasallah walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Alhamdulillah. Antum Rasulullah ya dalam silsilah hadis sahih pernah kita pelajari hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu setiap teguk beliau baca bismillah, setelahnya alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bayangkan kalau antum setiap minum berapa banyak ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan ya. Subhanallah ya akhul Islam. Sebetulnya banyak sekali amalan-amalan yang bisa memenuhi timbangan dan itu ringan, akhi. Ringan. Terutama zikir. Zikir ini ringan sekali. Siapa yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Mudah, cuman masalahnya setannya kuat, Mas. Baru ucap subhanallah, alhamdulillah, diingetin ke sono. Berhenti. Baru mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ingat lagi sono. Setannya enggak mau. Mau tidur, baru baca bismika, Allahumma, bes, tidur. Belum ayat kursi dibaca, belum dibaca. Ya. Ya itulah memang setan tuh berusaha bagaimana supaya kita tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena zikir ini amalannya ringan tapi pahalanya apa? Ajib, wallah ajib. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata, "Wal haud wal al-mukarram bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun." Dan semua ulama berkeyakinan akan adanya telaga haud yang Nabi Muhammad SAW dimuliakan dengannya nanti pada hari kiamat. Dan bahwasanya itu hak. Ketahuilah ya akhi, bahwa setiap Nabi itu punya telaga haud. Sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW sabda, "Inna likulli nabiyyan haudan." Setiap Nabi itu ada punya telaga nanti pada hari kiamat. "Wa innahum yatabahawna ayyum aktsar waridah." Dan para nabi itu berbangga-bangga siapa yang paling banyak minum dari telaga haudnya itu. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah, dan aku berharap semoga telagaku ini yang paling banyak minum darinya. Kenapa? Karena yang minum dari telaga haud dia tidak akan pernah haus lama-lamanya. Iya. Dan telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Sebutkan dalam hadis, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku lebar dan panjangnya itu sejauh sebulan dengan unta. Iya. Ma'uhu abyad minad laban. Airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal misk. Wanginya lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan bejana-bejananya sejumlah bintang yang ada di langit. Man syariba minha fala yadhma abadan. Siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan pernah haus lama-lamanya. Subhanallah. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, ma baina nahiyatai haudhi kama bainal madinah wa amman. Antara jarak antara ujung-ujungnya haudku itu seperti antara Madinah dan Amman, itu sebulan. Ya, sebulan perjalanan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Disebutkan dalam riwayat Muslim, yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Di mana telaga haud ini airnya berasal dari air surga. Yang disebutkan dalam hadis itu berasal dari telaga Kautsar. Di mana telaga Kautsar itu adanya di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Yang Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau telaga Kautsar, hai Muhammad. Nah, dari telaga Kautsar inilah mengalir air menuju telaga Haud. Bedanya, telaga Haud itu adanya di padang mahsyar. Sedangkan telaga Kautsar adanya di mana? Di dalam surga. Iya. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku akan menunggu kalian hai umatku di telaga haud itu. "Wa la yurfa'anna ma'i rijalun minkum, thumma la yukhtalajunna duni." Fa aqulu ya rab ashabi, fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Fi riwayatin innahum irtaddu ba'daka 'ala adbarihim al-qahqara. Kemudian akan ada orang-orang yang tidak minum dari telaga haudku, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian aku memanggil, ya Rab, itu sahabatku, ya Rab, itu sahabatku. Ini dijadikan dalil oleh orang Rafidhah bahwa para sahabat kafir setelah Islam, setelah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan akan ada umatku yang tidak bisa minum lagi telaga haud. Kemudian Rasulullah memanggil, sahabatku, sahabatku, kemari. Kata orang Rafidhah, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat akan murtad setelah Rasulullah meninggal dunia. Kita katakan pertama, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah mereka-mereka yang masuk Islam di akhir hayat Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka kembali murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Makanya Nabi mengatakan sahabatku. Kenapa? Karena Rasulullah melihat mereka masuk Islam waktu hidupnya. Tapi kemudian murtad. Iya. Maka dari itu ya akhi a'azakumullah, tidak bertabrakan dengan hadis yang dengan ayat yang mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانٍ. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ayat ini tidak bisa dihapus oleh ayat hadis ini. Tapi ayat ini saling menafsirkan. Hadis dan ayat ini saling menafsirkan. Bahwasannya yang tidak akan murtad adalah kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Iya. Adapun kemudian yang murtad yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka yang di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam kemudian murtad ketika di zaman Abu Bakar dan kemudian diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arba. Iya. Ya khawat Islam azakumullah wa iyakum. Dan ya akhi, agar kita bisa minum di telaga haud, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yaitu ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis ketika menyebutkan tentang hadis ini, ya innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kata Ibnu Jauzi, hadis ini ancaman juga buat orang yang berbuat ihdats dalam din, orang yang membuat-buat dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang membuat-buat sesuatu yang bukan dari agama, yang bukan dari agama, maka ya akhi, terancam, kata Ibnu Jauzi, ia tidak bisa minum telaga haud. Berarti itu menunjukkan ya akhi, ya, agar kita bisa minum dari telaga haud, ikutilah Rasulullah SAW. Ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Apakah berarti ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat bid'ah terancam? Tidak. Tidak. Ya. Pertama, orang yang berbuat bid'ah itu ada dua macam. Ada yang melakukan kebid'ahan karena ketidaktahuan atau karena muta'awil adanya syubhat. Maka yang seperti ini ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah maafkan karena adanya penghalang. Yang kedua, bid'ah itu berderajat-derajat, akhi. Ada bid'ah yang sampai derajat apa? Kekafiran. Apa itu bid'ah yang sampai kepada derajat kekafiran? Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, menukil perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu setiap orang yang mengingkari perkara yang telah mutawatir dalam agama ini, sudah sangat jelas merupakan pokok-pokok din, seperti mengingkari wajibnya sholat atau mengingkari malaikat, mengingkari kitab-kitab, mengingkari hari akhirat, atau mengingkari surga dan neraka, atau mengingkari takdir. Ini jelas mengingkari sesuatu yang sudah jelas dalam din sebagai pokok-pokok agama. Iya. Nah, ini yang mengkafir, membuat pelakunya murtad dari agama Islam. Dan mungkin wallahu alam yang dimaksud adalah yang ini ya, bid'ah yang seperti ini. Kenapa? Karena dalam riwayat yang setelahnya Nabi mengatakan innahum irtaddu ba'dak. Mereka murtad setelah engkau hai Muhammad. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dikatakan kepada Nabi bahwa mereka yang tidak bisa masuk telaga haud itu adalah yang murtad dari agama Islam. Iya. Nah, ini ya akal Islam, azakumullah ya. Kemudian yang kedua, agar kita bisa minum dari telaga haud, yaitu bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Ini di antara sebab kita akan bisa minum dari telaga haud. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu atharah." Sesungguhnya nanti akan ada al-atharah. Apa itu al-atharah? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Imam Nawawi begitu. Lalu Rasulullah bersabda, "Fasbaru, fasbiru." Maka bersabarlah kalian di saat itu. Sampai kapan? Apakah sabar ada batasnya? Kata Rasulullah, hatta talqauni ala haud. Sampai kalian bertemu denganku di mana? Di telaga haud. Ini menunjukkan, akhi, ya, kesabaran kita terhadap pemimpin yang zalim, pemimpin muslim yang zalim, itu menyebabkan kita bisa minum telaga haud pada hari kiamat. Masya Allah. Berarti, ya, sebagian ulama mengambil istinbat, orang yang tidak sabar kemudian memberontak yang menyebabkan tumpahnya apa darah kaum muslimin ditumpahkan, terancam juga tidak bisa minum telaga haud ya akhul Islam azakumullah ya. Nah, ini akhul Islam azakumullah, itu telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata lagi, maaf sedikit ngebut dikit ya, karena kita kan hanya 20 hari kajiannya ya. Sekarang hari keberapa? Hah? 11 ya? Berarti 9 hari lagi. Mudah-mudahan selesai. Ya. Nanti hari ke-20-nya ada ujian. Baik, ya ikhwatul Islam, Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata, wasyafa'atu haqqun, dan bahwasanya syafaat itu hak adanya. Wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nari bisyafa'ati haqqun, dan bahwasanya ada orang-orang yang karena tauhid mereka Allah keluarkan mereka dari api neraka, dan itu hak wajib diimani. Apa itu syafaat? Syafaat secara bahasa artinya menjadikannya genap. Dia kata syafa'. Ya. Adapun syafaat secara istilah yaitu memberikan rekomendasi kepada orang lain. Ya. Agar diberikan manfaat atau dihilangkan darinya mudarat. Itu namanya syafaat. Ya. Dan syafaat ya akhi, syaratnya dua. Syafaat syaratnya dua. Yang pertama, izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridha dari Allah untuk orang yang diberikan syafaat. Dalilnya surat An-Najm. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u yarba. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, kata Allah, yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga, kecuali setelah Allah memberikan izin dan setelah Allah memberikan apa? Ridha. Yeah. Dan akhi, syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin diberikan syafaat adalah ia wajib mati di atas la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhala ummi nisfu ummatil jannah wa baina asy-syafa'ah. Fakhtartu asy-syafa'ah wa hiya liman mata la yusyrik billahi syai'a." Aku diberikan oleh Allah pilihan antara dua. Antara setengah umat Islam masuk surga atau aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku lebih memilih syafaat, kata Rasulullah. Dan syafaatku hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Masya Allah. Berarti, akhi, ya, untuk mendapatkan syafaat, syarat mutlak yang harus kita dapatkan adalah kita wafat di atas tauhid. Tauhid. Adapun orang yang wafat di atas syirik, atau orang yang minta syafaat kepada mayat yang sudah mati, maka bagaimana akan dapat syafaat? Ya, siapapun akhi tidak bisa memberikan syafaat. Hatta Rasulullah SAW tidak memiliki syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mintalah syafaat kepada Allah, bukan minta syafaat kepada apa? Mayat yang ada di kuburan. Makanya Allah mengatakan walillahi kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan hai Muhammad, syafaat itu milik Allah semuanya. Semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dan akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah syafaat. Dan syafaat Nabi itu ada dua. Yang pertama, ya, yaitu syafaat asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang agung dan besar. Itu di padang mahsyar, di mana kaum mukminin berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam berharap Nabi Adam memberikan syafaat. Kemudian datang lagi kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, ana laha, aku yang akan melakukannya. Lalu kemudian Rasulullah pun pergilah ke bawah arasy. Lalu Rasulullah pun sujud dan terus sujud. Dan Rasulullah diberikan ilham pujian-pujian yang tidak pernah Allah ajarkan di dunia ini. Sampai akhirnya Allah berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa', hai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, niscaya kamu akan diberi. Berikan syafaat, niscaya kamu akan diberikan izin. Maka kemudian ya Rasulullah pun memberikan syafaat. Nah, ini disebut dengan asy-syafa'atul 'udhma. Yang kedua, dari syafaat khusus untuk Rasul, ya, syafaat khusus itu ada tiga, ya. Syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-jannah an yadkhuluha. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga agar mereka masuk surga. Karena para penduduk surga tidak akan bisa masuk surga kalau bukan Rasulullah yang minta dibukakan pintu surga. Ya, kata Rasulullah dalam satu riwayat, "Ati babal jannah. Aku akan mendatangi pintu surga." Fakultu, lalu aku berkata, ya, bukakan, tolong bukakan pintu surga. Kata, ya, fakola khazanah, malaikat yang menjaga pintu surga berkata apa? Man ant, kamu siapa? Kata Rasulullah, ana Muhammad, aku Muhammad. Kata penjaga pintu surga, bika umirt, alla aftah ada li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak pernah membukakan pintu surga kecuali bila engkau yang minta. Maka karena Rasulullah yang minta, dibukalah pintu surga. Baru kemudian masuklah, ya, penduduk surga itu. Ya. Yang ketiga, syafaat Nabi khusus untuk Nabi adalah syafaat Nabi untuk Abi Talib, pamannya. Di mana, ya akhi, ya, pamannya Rasulullah itu Abu Talib meninggal di atas kesyirikan. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika Abu Talib di dalam sakaratul mautnya, datang Rasulullah SAW. Ternyata di samping Abu Talib ada Abu Lahab dan satu lagi siapa? Saya lupa namanya. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Ya am, qul la ilaha illallah." Abu Jahal, ya. Abu Jahal sama satu lagi siapa gitu. Katakan, hai paman, la ilaha illallah. Dengan kalimat itu, aku akan bela kamu nanti pada hari kiamat. Sementara Abu Jahal berkata, atarghab an millati abik. Hai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama bapakmu? Sementara Rasulullah mengulangi lagi, ucapkan paman, la ilaha illallah. Ternyata diulangi lagi oleh Abu Jahal, kamu benci sama agama pamanmu, ayahmu sendiri. Akhirnya Abu Talib memutuskan untuk wafat di atas agama, ya, ayahnya. Dan molak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah sedih sekali, sangat sedih. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah yang paling tahu siapa yang layak dapat hidayah dan siapa yang tidak layak dapat hidayah. Ya. Maka Rasulullah pun minta kepada Allah diringankan azabnya Abu Talib. Maka Allah kabulkan. Maka Abu Talib pun orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Tapi kekal. Diberikan sendal dari api neraka membuat apa? Otaknya mendidih. Kata Rasulullah, kalau bukan karena aku, dia akan berada dalam keraknya neraka jahannam. Ya, subhanallah. Kemudian ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum, syafaat yang kedua disebut dengan syafaat umum. Ya. Disebut syafaat umum karena ini bukan khusus untuk Rasul saja. Akan tetapi yang lain pun diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat. Karena kan para nabi memberikan syafaat. Kaum mukminin memberikan syafaat. Orang-orang yang mati syahid memberikan syafaat. Iya. Kaum mukminin memberikan syafaat, iya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, ya, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath, maka mereka kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, Kenapa saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka, ya Allah? Terus mereka mendesak, terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya itu dikeluarkan dari neraka. Sampai akhirnya Allah berfirman, pergilah ke neraka, ambil orang-orang yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari neraka. Maka kaum mukminin pun pergi ke neraka. Diambil teman-temannya waktu di dunia, mereka kenal itu, yang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Perbanyaklah teman-teman yang soleh. Iya. Karena kita tidak tahu, barangkali kita masuk neraka, teman-teman kita yang menyelamatkan kita, kita tidak tahu. Makanya ya, teman-teman yang soleh itu manfaatnya gitu. Di dunia mereka mengingatkan kita, di akhirat mereka menolong kita, masya Allah. Iya. Kemudian ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Syafaat Rasulullah SAW yang bersifat umum, yang pertama, syafaatu sallallahu alaihi wa ghairihi liman dakhala an-nar min usatil muwahhidin an yakhruja minha. Syafaat Nabi, demikian pula yang lainnya juga memberikan syafaat untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi banyak dosanya. Dia masuk neraka lalu Allah pun memberikan syafaat. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka jahannam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah." Allah mengeluarkan dari api neraka dengan syafaat. Ya. Ketika para nabi, disebutkan dalam satu riwayat yang hasan, ketika para nabi semua sudah memberikan syafaat, semua kaum mukminin sudah memberikan syafaat. Semua yang diberikan izin memberikan syafaat sudah selesai. Allah berfirman, baqiyat syafaati, tersisa syafaatku, kata Allah. Faqabadha qabdah, lalu apun menggenggam ke neraka dengan sekali genggam. Lalu Allah keluarkan dari neraka orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan sekecil apapun. Iya, lalu dimasukkan ke surga dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Yang kedua, ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, syafaat Rasulullah dan yang lainnya bagi orang-orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk neraka. Ya. Fa fi man istahaqqa an-nar min usatil muwahhidin alla yadkhulaha. Jadi ada orang-orang yang sudah berhak masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Ya, gara-gara dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, syafaat Rasulullah SAW dan yang lainnya agar penduduk surga yang sudah masuk surga diangkat lagi derajat yang lebih tinggi. Karena surga itu ada berapa derajat, Mas? Surga itu kata Rasulullah ada 100 derajat. Di mana jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti langit dan bumi. Ya, 100 derajat itu. Ya. Di mana ya, derajat yang paling tinggi itu atapnya langsung arasy Allah Subhanahu wa taala, itu surga Firdaus. Yang keempat, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Ya. Kebaikan dan keburukannya apa? Seimbang. Untuk Allah supaya Allah ampuni dosa mereka. Yang kelima, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian kaum mukminin agar masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa mereka? Mereka yang sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini akal Islam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diberikan oleh Allah syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Apa cara kita untuk dapat syafaat Rasul? Yang pertama secara umum yaitu menaati Allah dan Rasulnya. Dan syaratnya sudah terpenuhi tadi, yaitu wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah. Itu syarat mutlak sudah. Yang kedua, amalan soleh. Dan ada beberapa amal soleh yang khusus, insya Allah amalan ini mendatangkan syafaat. Di antaranya, yaitu menjawab adzan. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang setelah muadzin setelah adzan mendengar, siapa yang mendengar muadzin adzan, lalu kemudian dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah, kata Rasulullah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, halal untuknya syafaatku kelak pada hari kiamat. Yang kedua, meninggal di kota Madinah. Meninggal di mana? Di kota Madinah. Dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, lakukanlah. Karena siapa saja meninggal, karena aku akan bersaksi dalam suatu riwayat, aku akan memberikan syafaat kepada mereka. Ya, orang-orang yang meninggal di kota Madinah itu, Pak. Ya, usahakan ya, akhi, anzakumullah wa iyyakum. Yang ketiga, banyak salawat. Banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya pada asalnya itu insyaallah mendatangkan syafaat, namun syaratnya dipenuhi. Apa itu? Wafat di atas tauhid. Ya, wallahu alam. Saya kira cukup. Ada yang bertanya, silakan. Ustaz, benar gak di neraka itu katanya orang-orang kafir itu badannya menjadi sangat besar, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud? Iya, benar, hadisnya sahih dari Imam Muslim dan yang lainnya. Apa hikmahnya? Kata para ulama, supaya lebih merasakan adab. Ya, supaya lebih merasakan adab. Adakah pintu-pintu di sirat? Maksudnya apa ini? Tidak ada ya akhi, ya, dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Karena untuk menetapkan sesuatu yang sifatnya gaib membutuhkan apa? Dalil. Allah hanya mengatakan, Rasulullah hanya mengabarkan akan adanya jembatan sirat. Adapun pintu-pintu tidak tahu. Yang disebut sirat, pintu-pintu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu sirat di dunia akhi. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, daraballahu siratan mustaqiman, Allah memberikan perumpamaan ya sirat yang lurus. Allah telah memancangkan sirat yang lurus di dunia ini. Wa ala jambati sirat suran, di pinggir kanan dan kiri sirat itu ada pagar, dan di setiap pagar-pagar itu ada abwabun mufattahatun, pintu-pintu yang terbuka. Dan di setiap pintu itu ada satur murkhah, penutup yang ditinggikan. Dan di tempat di depan sirat itu akan ada yang menyeru, wahai manusia, masuklah kalian ke peras sirat semuanya, jangan bengkok kanan kiri. Sementara di atas sirat itu ada penyeru yang mengatakan setiap kali ada orang yang hendak membuka pintu, dia akan berkata, celaka kamu, jangan kamu buka pintu itu. Sebab kalau kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya. Lalu Rasulullah menafsirkan, sirat yang dimaksud adalah Islam. Sirat yang dimaksud apa? Islam. Dan pagar yang ada di kanan kirinya adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu itu adalah apa? Keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dan saturnya itu ya, penutupnya itu hiasannya, karena kan setiap apa ya maksiat itu ada hiasannya yang menghias. Dan yang menyeru di depan sirat itu adalah kitabullah, dan yang menyeru di atas sirat itu adalah wa'idullah fi qalbi kulli mu'min, malaikat yang menyeru di hati setiap muslim. Setiap kali seorang mukmin mau membuka pintu apa maksiat, ada di hatinya seperti apa? Membisiki, jangan kamu buka, jangan kamu buka. Kalau kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya. Iya. Nah itu kalau yang ada pintunya itu maksudnya. Kalau yang di neraka jahanam beda lagi, akhi. Ustaz, ana banyak utang ke banyak orang, Ustaz. Yang ana takutkan wafat di atas banyak utang. Tapi alhamdulillah sudah berusaha dan sering berdoa. Tapi sampai saat ini belum memberi rezeki banyak untuk melunasi, Ustaz. Yang pertama, Allah Maha tahu kalau memang antum betul-betul ingin membayarnya. Kalau memang antum betul-betul dan sudah berusaha sekuat tenaga untuk membayarnya, lalu kemudian qadar Allah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah bayarin utang antum. Tapi kalau antum memang orangnya senang utang, iya, dan susah bayar utang, nah ini yang bahaya nih, Pak. Ya ini yang repot ya, akhi, azakumullah wa iyyakum. Ustaz, masuk surga atau neraka berdasarkan timbangan amal atau rahmatnya Allah? Akhi, seseorang tidak mungkin bisa beramal kalau bukan karena rahmat Allah. Kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk sholat. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk berpuasa Ramadan? Allah. Siapa yang menggerakkan hati kita ketika mendengar azan untuk berwudu lalu pergi ke masjid? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekuatan untuk beramal itu sendiri adalah hakikatnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka tidak bertabrakan. Allah mengatakan, ya, masuklah kalian ke surga disebabkan amalan kalian. Amalan itu salah satu sebab masuk surga. Tapi bukan satu-satunya sebab. Sebab yang paling besar adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau bukan karena rahmat dari Allah, kita tidak akan lahir dalam keadaan Islam, Mas. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kita tidak akan kuat untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok KTP-nya muslim disuruh salat susah. Banyak kok KTP-nya muslim, ya. Tapi enggak mau puasa Ramadan, ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak diberikan oleh Allah rahmat. Hatinya yang hitam dengan maksiat. Hatinya yang lebih menginginkan dunia. Hatinya yang lebih ya damai dengan dunia daripada kepada kehidupan akhirat. Ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau kami punya hadas besar belum mandi, hanya berwudu saja, Ustaz, karena terlalu malam. Boleh enggak ya surat, baca surat Al-Quran dalam keadaan seperti itu? Boleh. Atas pendapat yang kuat, boleh. Ya. Baca Quran, boleh. Nah, yang jadi ikhtilaf itu adalah yang kuat, apakah boleh memegang mushaf atau tidak. Ya, kalau kita mau hati-hati, mendingan kita bacanya dari gadget aja, gadget ya. Yang pakai iPad, punya iPad. Pakai HP, pakai HP, karena itu bukan mushaf. Ya. Bagaimana berdakwah kepada orang tua yang sangat taat pada adat dan memandang sunnah kita terapkan sangat ekstrim, katanya. Akhi, berdakwah kepada orang tua itu pertama kita harus menilai diri sendiri. Sejauh mana bakti kita kepada orang tua, itu dulu. Kalau kita sudah berbakti banget sama orang tua, baru kita dakwahi mereka sedikit demi sedikit. Ini tidak. Bakti kita kepada orang tua kurang. Ya. Kemudian antum bertanya bagaimana mendakwahi? Sulit, akhi. Maka dari itulah ya, akhi, ya. Bakti kita dulu yang harus kita lihat. Kalau memang bakti kita, akhlak kita, masya Allah, kepada orang tua kita, insya Allah, kalau kita mendakwahi mereka sedikit demi sedikit, mudah-mudahan mereka mau nerimanya. Ya. Saya punya kerabat yang sudah sepuh. Dari pengakuannya sih Islam, Ustaz, tapi enggak pernah sholat, Ustaz. Apakah ana masih menanggung beban fidyah beliau? Akhi, iya. Kalau memang dia orang susah, dan dia dan antum satu-satu ahli warisnya, dan punya hak dan kewajiban antum, tetaplah antum bayarkan. Ya. Tetaplah bayarkan sambil antum terus mendakwahi dia. Mudah-mudahan antum dapat unta merah. Ya Rasulullah sabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada kamu, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Masya Allah. Ya. Ya kan yang namanya berdakwah itu kan gak harus langsung diterima kan. Enggak. Mungkin setelah 50 kali antum berikan nasihat, setelah 200 kali antum berikan nasihat, ternyata Allah bukakan pintu hatinya. Kita tidak tahu ya. Ya azakumullah ya akum. Apakah janda yang tidak bekerja wajib mengeluarkan zakat fitr? Enggak bekerja tapi kaya. Ya. Enggak bekerja sih, tapi mobilnya BMW, rumahnya gedong. Ya. Dari mana duitnya? Warisannya banyak. Ya wajib dia bayar zakat fitr. Tapi kalau dia zakat janda enggak kerja dan dia memang enggak punya duit, miskin, ya, karena kan akhi azakallah wa iyakum, yang diwajibkan zakat fitr itu siapa? Mereka yang di malam Idul Fitr mempunyai kelebihan makanan. Kalau misalnya dia punya kelebihan makanannya cuma 3,5 liter cuma buat satu orang, ya sudah buat dia doang, istri dan anaknya enggak usah. Iya. Saya cuma bisa bayar buat saya sendiri. Anak dan istri saya enggak bisa. Ya udah buat antum aja. Ya, jadi disebut miskin itu kalau di malam Idul Fitr tidak ada punya kelebihan makanan sama sekali dan bahkan kekurangan ya. Maka orang seperti ini enggak wajib keluar zakat fitr ya akhal Islam, jazakumullah wa iyakum. Bagaimana ya cara kita mengenali para nabi nanti pada hari kiamat? Gak penting akhi. Yang penting kita masuk surga gitu aja udah. Yang penting kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan ana faratukum alal haud. Aku akan tunggu kalian nanti di telaga haud. Kita nanti singgahnya di telaga haud Nabi, bukan nabi yang lain, enggak. Karena setiap umat akan ikut nabi masing-masing. Ya kita ikutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun gimana caranya pengen kenal, ah mau kenalan, kenalin dong. Saya nih umatnya Muhammad. Aduh ya akhi. Ini pertanyaan ada-ada aja. Untuk ini kayak orang di dunia ini kayak ngelihat selebritis kenalan gitu kan. Apakah dosa-dosa besar yang dahulu kita lakukan bagian dari cobaan dari Allah? Akhi, musibah itu ada dua macam. Musibah yang menimpa dunia kita, dan ini yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Dan musibah yang menimpa agama kita, ini musibah yang paling besar. Musibah yang menimpa agama kita itu apa? Kita dijadikan suka kepada maksiat. Kita dijadikan susah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, malas beribadah kepada Allah. Itu berarti musibah menimpa agama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Kalau antum dahulu suka berbuat dosa besar, iya, musibah itu Allah. Tapi musibah dalam agama antum yang merusak agama. Nah sekarang antum sudah diberikan oleh Allah nikmat taubat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, atas nikmat taubat tersebut. Ustaz, kenapa ya di Masjid Al-Barakah saf yang ada tiangnya enggak diisi? Sedangkan kalau ana lihat di Masjid Nabawi saf yang ada tiangnya diisi. Pertama, dalil kita bukan Masjid Nabawi, Mas. Dalil kita hadis. Dalam riwayat Abu Daud, Anas bin Malik berkata, "Kunna nattaqi hadza in ala ahdi Rasulullah SAW." Dahulu kami di zaman Rasulullah menghindari ini sambil melihat apa? sambil menunjuk tiang. Berarti usahakan semaksimal mungkin untuk menghindari apa? Saf yang diputus oleh tiang. Ya, misalnya kalau antara dua tiangnya sih enggak masalah. Tapi yang diputus oleh tiang sebelah sananya kan terputus. Nah, ini tinggalkan. Kecuali kata para ulama, kalau memang sudah sangat penuh, enggak ada tempat lain, maka darurat boleh. Makanya di Masjid Nabawi terpaksa penuh banget, apalagi kalau musim haji, apalagi musim Ramadan, ya. Maka pada waktu itu ya enggak masalah, gimana lagi keadaannya seperti itu ya, akhi azakallahu wa iyyakum. Maka dari itu, selama masih kita berusaha bisa mendapatkan yang tidak diputuskan oleh tiang, ya jangan nyari yang putus. Usahakan dulu cari yang tidak putus, karena itu yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ikhwah terkadang sengaja nyari yang putus. Sebelah sono tuh, pada putus semua kan? Iya. Sini enak Ustaz, adem. Iya sih adem, tapi safnya putus, Mas. Iya. Kita cari, usahakan dulu semaksimal mungkin bisa cari saf yang tidak putus. Kenapa? Karena itu lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan nyari enaknya dulu. Apakah seorang anak yang hafiz Quran memberi syafaat kepada orang tuanya? Insyaallah. Iya, insyaallah ada sebuah hadis yang diasarkan oleh Syekh Al-Albani tentang hal itu, tapi saya tidak hafal. Apakah orang kafir yang akan melewati jembatan Shirath akan ditimbang, ya, juga akan melewati jembatan Shirath dan akan ditimbang atau langsung masuk ke neraka? Di padang mahsyar Allah akan berfirman, "Liyat ba kullu wahid ma kana ya'budu fid dunya." Hendaklah setiap orang mengikuti apa yang ia sembah dulu di dunia. Maka yang menyembah matahari ikut matahari ke neraka. Yang apa namanya? Yang menyembah sapi ya ikut sapi. Menyembah Nabi Isa, Nabi Isa akan berlepas diri. Pokoknya segala sesuatu yang menyembah sesuatu akan ikut Tuhannya masing-masing. Dan yang kedua, orang kafir tidak ada amal yang perlu ditimbang. Ya, semua amalan baik mereka hancur. Hancur, Allah hancurkan. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan seluruh amalanmu. Iya. Maka orang kafir apa yang perlu ditimbang? Enggak ada yang perlu ditimbang. Orang yang melewati jembatan Shirath berdasarkan amal-amal mereka juga. Sementara orang kafir apa amalannya? Toh amalan kebaikannya sudah dimakan oleh mereka semua di dunia. Iya. Jadi mereka tidak akan diberikan apa-apa. Mereka langsung dilempar ke neraka ya akhul Islam. Azakumullah wa iyakum. Apakah sahih Ustaz bahwa Sungai Nil itu berasal dari surga? Sahih hadisnya. Kata Rasulullah, ada 4 sungai di dunia yang berasal dari surga. Yang pertama Nil, yang kedua Efrat, yang ketiga Jehan, yang ketiga Saihan. Ya, ini 4 sungai yang berasal dari surga. Maksudnya berasal dari surga gimana? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Bagaimana hakikatnya, yang penting imani saja dah sampai situ. Iya. Dulu waktu nenek saya masih hidup, saya ikut dengannya dan saya pernah mengatakan dalam hati, kalau saya sudah bekerja di perantauan, saya akan mengirimi uang setiap bulan. Qadarullah terlaksana Ustaz, namun sebentar. Apakah saya telah mengatakan sumpah? Ya, ucapan seperti ini hanya sebatas niat saja, akhi. Ya, kalau ternyata seperti ini antum niatkan untuk berjanji dalam hati, waktu itu antum niatnya janji petuhi, penuhilah janji antum. Tapi kalau waktu itu tidak ada niat janji sama sekali, hanya sebatas niat pengen begitu, ya, maka kalau memang ternyata antum bisa mengiriminya, kirimilah kebaikan buat antum. Tapi kalau nenek antum orang kaya dan sudah cukup dengan ada uang, dan di sana ada yang lebih maslahatnya lebih besar, maka antum berikanlah kepada maslahat yang lebih besar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang bersumpah untuk melakukan sebuah perbuatan, kemudian dia melihat ada yang lebih baik dari itu, maka hendaklah ia bayar kafarat sumpahnya dan dia datangi yang lebih baik. Ini yang sudah bersumpah. Antum berkata, demi Allah, saya akan melakukan begini dan begitu. Keesokan harinya antum berpikir, aduh, kenapa yang ini ya, kenapa yang enggak itu aja, ini lebih besar pahalanya, misalnya begitu. Maka kata Rasulullah, bayar kafarat sumpah, datangi yang lebih utama. Ya. Gimana kalau antum enggak bersumpah? Antum hanya sebatas apa? Ya, berniat saja. Allahu'alam, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.